Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang kalamullah. Qala mu'allif rahimallahu taala wa min adillati sunnah qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dalil sunnah ya, berkaitan tentang kalamullah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu taala. Allah subhanahu wa taala berfirman, ya Adamu, wahai Adam, fayaqulu, maka Adam mengatakan labbaika wa sa'daika. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Fayunadi bi sautin, lalu Allah menyeru dengan suara, ada penegasan, dengan suara. Innallaha ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'san ila nar. Ya Allah memerintahkanmu untuk mengeluarkan dari anak keturunanmu rombongan yang menuju neraka. Dikutiplah Bukhari dan Muslim. Wa kalamullah subhanahu wal lafdhu wal ma'na jami'an. Dan firman Allah itu terdiri dari lafaz dan makna dua-duanya. Laisa wal lafdhu wahdahu aw al ma'na wahdahu. Yang namanya firman Allah bukanlah hanya semata-mata lafaz atau semata-mata makna. Hadza huwa qaul ahli sunnah wal jama'ah fi kalamillahi ta'ala. Ya, akidah ahli sunnah wal jama'ah berkaitan dengan firman Allah. Amma aqwalu ghairihim fa ilaika mulakhasuha min mukhtari sawa'ikil mursalati. Adapun perkataan di luar ahlu sunnah, maka berikut ini ringkasannya yang diambilkan dari mukhtasar sawa'id mursalah. Pertama. Ya, rezeki. Qalaqahu Allahu bitadulla ala dhalika al-ma'na al-qa'imi bidhatihi wa huwa arba'atu ma'alim amrun wa nahyun wa khabarun wa istikbarun at-thalith qawlul asy'ariyyati wa huwa qawlul qulabiyyati illa annahum yukhalifunahum bi syai'ain ahaduhuma fi ma'ani kalami fal qulabiyyatu yaquluna innahu arba'atu ma'alim wal asy'ariyyatu yaquluna innahu ma'nan wahidun al khabaru wal istikbaru wal amru wal nahyu kullu wahidin minha wa ainul akhari wa laysat anwa'an min al-kalami bal sifatun lahu bal at-tawratu wal injilu wal qur'anu kullu wahidin minha ainul akhari la takhtalifu illa bil ibarati athani ala al-qulabiyya taqulu innal hurufa wal aswada hikayatun an kalamillahi wa amal asy'ariyyatu faqalu innaha ibaratun an kalamillahi rabi'u. Nah, yang pertama adalah karamiyah. Karamiyah akidahnya sebagaimana dikatakan ahlu sunnah. Ya, bahasanya kalamullah adalah lafaz dan makna. Namun mereka mengatakan. Ya, kalamullah adalah innahu hadisun ba'da alam yakun. Ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah baru setelah dulunya tidak ada. Berarti Allah pernah bisu. Ya, berarti Allah pernah bisu. Karena dia adalah satu hal yang baru pada alam yakun setelah sebelumnya tidak ada. Jadi pernah bisu terus bisa ngomong. Dulunya bisu, habis itu baru bisa ngomong. Firaun, mereka katakan demikian karena lari karena ingin menghindar jangan sampai mereka menetapkan hawadis, adanya kejadian, adanya perbuatan yang tidak ada awalnya, yang tidak ada titik awalnya. Jadi ini karena mereka tidak membedakan antara nau'ul kalam dan ahadul kalam. Jadi mereka tidak membedakan antara, tidak faham akan bedanya nau'ul kalam dan ahadul kalam. Mereka kira jika mereka katakan bahasanya kalamullah adalah lafazan dan makna akan, maka berarti ahadul kalamnya itu dulu tanpa awal. Padahal yang dulu tanpa awal adalah nau'ul kalam. Kemudian yang kedua adalah perkataan kulabiyah. Kulabiyah mengatakan firman Allah itu cuma makna. Ya, firman Allah itu cuma makna. Qa'imun bidatih, yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah itu cuma kata batin. Yang ada dan tersimpan pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang manusia punya kata batin di dalam hatinya. Lazimul laha kaluzumil hayati wal ilmi. Dan makna tersebut itu terikat erat dengan zat Allah sebagaimana terikat eratnya hidup dan ilmu dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu zat Allah itu tidaklah terlepas dari sifat hidup sejak dulu tanpa awal, maka demikian juga kalam dalam bentuk cuma ya, makna saja. Falayata'alakum bima syi'atih, maka firman Allah itu tidak berkaitan dengan kehendak. Lalu ketika bagaimana dengan Al-Quran yang ada bunyinya Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya, kalau Anda katakan bahwasanya makna Allah itu adalah makna, ya, kalamullah itu adalah makna, bagaimana dengan Al-Quran yang ada bunyinya, ada hurufnya? Maka mereka mengatakan huruf dan suara, semisal huruf-huruf ayat Al-Quran itu adalah hikayatun anhu, adalah menceritakan huruf dan suara itu adalah menceritakan kalamullah, menceritakan firman Allah. Khalaqahallahu, Allah menciptakannya, menciptakan huruf dan suara. Maka huruf dan suara itu makhluk. Jadi adalah makhluk ciptaan Allah yang bertujuan untuk menceritakan ulang apa yang Allah firmankan. Yang firman Allah ini cuma berupa kata batin. Kita tulah ala dalikal makna al-qa'imi bidatihi, untuk menunjukkan kata batin, untuk menceritakan tentang kata batin yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arba'atu ma'anin, dan firman Allah atau kalamullah yang terdiri dari wujud realnya menurut kulabiyah adalah sekedar makna, itu terdiri dari empat makna. Boleh jadi perintah, larangan, kalimat berita, ataupun kalimat tanya. Kemudian sedangkan as'ariyah, maka as'ariyah sebagaimana akidah kulabiyah, akan tapi as'ariyah menyelisih kulabiyah dalam dua perkara. Yang pertama tentang makna kalam. Kalau kulabiyah mengatakan bahasanya firman Allah itu terdiri dari empat makna, sedangkan as'ariyah mengatakan firman Allah itu hanya terdiri dari satu makna saja. Kalimat berita, kalimat tanya, perintah dan larangan, masing-masing dari keduanya adalah ainul akhar, sama dengan yang lain. Maka kalimat cerita, kalimat tanya dan seterusnya bukanlah macam-macam kalam, namun sifat dari kalam. Bahkan mereka mengatakan bahwa Injil dan Quran semua masing-masing dari kuluah dan masing-masing adalah ainul aqa, sama persis dengan yang lain. Maka Al-Quran itu sama dengan Taurat, sama dengan Injil. La taqtalifu ila bil ifarati, tidak ada bedanya kecuali dalam masalah pengungkapan saja. Maka perbedaan antara Taurat dan Injil kata mereka itu cuma sebagaimana perbedaan antara ya, na'am, dan yes. Na'am sama yes apa bedanya? Sama. Yes sama ya apa bedanya? Sama. Cuma ya, maka firman Allah itu ketika turun pada Muhammad bunyinya jadi na'am berbahasa Arab, turun kepada Musa dan berbahasa Ibrani, namun sama saja. Jadi satu hal yang tentu berlawanan dengan akal sehat dan satu hal yang berbahaya. Kata turunan dan dampak dari perkataannya adalah semua agama sama. Turunan dan dampak dari perkataan As'ariyah ini semua agama sama. Tidak ada bedanya. Kalau Taurat sama dengan Injil, Injil sama dengan Al-Quran, maka tidak ada bedanya. Maka orang yang mengamalkan Taurat sama dengan mengamalkan Quran. Lalu apa salahnya? Lalu apa salahnya? Maka kullu wahidin minhuma huwa ainul akhar. Masing-masing dari empat hal tersebut adalah sama dengan yang lain. Dan ini sangat bahaya. Kalau kullu wahidin minha huwa ainul akhar, maka antara maka tidak ada beda antara wala taqrabu zina dengan ini wala taqrabu zina apa? Nahyun. Sama dengan wa aqimus shalah, sama persis. Cuma beda pengungkapan saja. Sama dengan kalimat yang lain, sama dengan kalimat antara kalimat larangan, kalimat perintah, kalimat tanya, ya, itu sama dengan kalimat cerita wa ana rabbukumul a'la. Semuanya sama dengan ini, sangat-sangat berbahaya. Ya, turunannya sangat-sangat berbahaya. Kemudian Kulabiyah mengatakan, kemudian perbedaan yang kedua, kalau Kulabiyah mengatakan huruf dan suara itu adalah menceritakan firman Allah yang asli, sedangkan kalau As'ariyah mengatakan huruf dan suara itu adalah ungkapan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya? Menceritakan firman Allah dengan mengungkapkan firman Allah. Enggak ada bedanya sebenarnya. Namun ya mungkin perbedaannya kalau menceritakan itu mungkin lebih bahasanya itu lebih bebas dari cuma sekedar mengungkapkan. Saya punya hati, saya itu punya satu keinginan, saya ungkapkan dengan saya ceritakan. Sama aja. saya pengen makan bakso, maka antara saya ungkapkan, saya pengen makan bakso, atau saya ceritakan, saya pengen makan bakso sama saja. Mungkin pengungkapannya jauh lebih longgar kalau cerita, kalau menceritakan, itu ungkapannya lebih longgar, bahasanya lebih longgar. Maka konsekuensi dari perkataan Qulabiyah dan As'ariyah, Allah itu bisu. Konsekuensi dari perkataan As'ariyah dan Qulabiyah, Allah itu bisu, enggak bisa ngomong. Karena firman Allah itu cuma makna. Qa'im bidzatillah. Cuma kata batin, enggak pernah ngomong. Maka ketika Jibril itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, maka Jibril itu enggak mendengar apa-apa. Jibril itu enggak mendengar apa-apa. Tiba-tiba saja tertransfer kata batin Allah itu ke diri Jibril. Tiba-tiba saja tertransfer, transferan kata batin. Tapi Jibril enggak dengar apa-apa. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj menghadap Allah, maka juga tidak dengar apa-apa. Cuma tiba-tiba transfer sudah apa yang kata batin Allah Subhanahu wa taala pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tidak bicara karena kalamullah itu makna yang ada kata batin yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka ujung-ujungnya As'ariyah dengan Mu'tazilah itu sama. Ujung-ujungnya sama. Karena kalau As'ariyah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, itu bunyi Alhamdulillahirabbil alamin itu makhluk. Yang bukan makhluk adalah makna yang terkandung dalam redaksi Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Al-Qur'an itu lafadznya makhluk. Maknanya bukan makhluk. Maknanya saja yang bukan makhluk. Redaksinya makhluk. Ya, Salimiyah. Wildan. Sifatun qa'imatun bidzatihi lazimatun laha kaluzumi hayati wal ilmi fala yata'allaqu bimasyiatihi wa huwa hurufun wa aswatun mutaqarimatun la yastabiqu ba'duha ba'dan falba'u wasinu wal-minu fil basmalati matalan kullu harfin minha muqayyun lil-akhari fi anin wahidin wa ma'a dhalika lam tazal wa la tazalu mawjudatan. Salimiyah mengatakan kalam Allah adalah sifat qa'imatun bidzatihi yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang terikat erat dengan zat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keterikatan sifat hidup dan mengetahui pada zat Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak berkaitan dengan kehendak. Wa hurufun wa aswatun, dan firman Allah itu terdiri dari huruf dan suara namun bergandengan. Tidak ada sebagiannya yang mendahului sebagian yang lain. Maka ba, sin dan mim dalam bacaan basmalah misalnya, maka masing-masing dari huruf tersebut berbarengan dengan lain keluar pada waktu bersamaan. Maka keluar dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu bersamaan makbul bareng. Di situ ada ba, sin dan seterusnya dari Al-Fatihah sampai anak dan jinnati wa na itu bareng betul semua keluar semua adalah di anin wahid di waktu yang sama. Wa ma'a dzalika meskipun demikian lam tazal wa la tazalu mawjudatan, ya, namun anehnya huruf dan suara tersebut tidaklah berhenti sejak dulu wala tazalu tidak pula dan tidak henti seterusnya mawjudatan ada. Maka Allah itu lam tazal wa tazal, maka berarti Allah Subhanahu wa taala itu ngomong terus. Lam tazal wa tazal mawjudah, ngomong terus. Karena la ta'alaq bil masyiah. Dia ada huruf dan suaranya, dan la ta'alaq bil masyiah. Berarti nyocos terus. Ngomong terus, itu keyakinan salimiyah untuk kalamullah. Tidak henti-henti ngomong terus. Tidak berkaitan dengan kehendak. Ada huruf dan ada suaranya, dan tidak berkaitan dengan kehendak. Tidak terus, terus menerus. Wahyu. Qalu jamiyati wal mu'tazilati innahu makhluqun min al-makhluqati wa laysa min sifatillahi thumma min al-jamiyati man suraha bi nafyi kalami anillahi wa minhum man aqarra bihi wa qala innahu makhluqun. Nah, sedangkan jamiyatul mu'tazilah mengatakan bahasanya kalamullah itu makhluk min al-makhluqat, atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari zat Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sekte Jahmiyah ada yang terang-terangan meniadakan ya, kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak bicara. Wa minhum, dan ada yang mengatakan Allah itu berbicara. Namun pembicaraan Allah itu adalah makhluk. Namun itu makhluk. Maka Jamiyah dan Mu'tazilah mengatakan kalamullah adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara sebagaimana yang Allah inginkan dan Allah perintahkan. Namun makhluk ini disebut dinisbatkan kepada Allah, diidhafahkan kepada Allah, disebut kalamullah min babil majah. Min babi idhafatil makhluk ilal khaliq. Min babi idhafatil makhluk ilal khaliq. Dikatakan kalamullah, itu maknanya adalah kalamun khalaqahullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk, dan dari makhluk tersebut terdengarlah huruf dan suara yang berbicara. Nah, huruf dan suara yang keluar dari makhluk tadi disebut kalamullah. Min babi idhafatil makhluk ilal khaliq. Dan ini. Aristo. Anahu faidun minal aqli al-fa'ili fa'ali min al-aqli al-fa'ali ala nufusil fadilati az-zaqiyati az-zaqiyati bihasabi isti'dadiha wa qubuliha fayujabu laha tasawuratin wa tasdiqatin bihasabima qablatahu minhu wa hadhihi tasawwaratu wa tasdiqatu mutakhayyilatu taqwa hatta tasawwara syai'u al-mutaqal ma'qulu tasawwara syai'al ma'qula sawran nuraniyatan tukhatibuha tasma'uhul adhanu. Kemudian perkataan pala sifat belakangan, alif lisafat belakangan, atau aristo pengikut Aristoteles, mereka mengatakan annahu faidun min akal fa'al. Sesungguhnya yang namanya firman Allah itu adalah curahan atau ilham dari al-aql al-fa'al. Aql fa'al itu malaikat menurut dalam bahasanya Aristoteles dan orang-orang Yunani. Mereka mengingkari malaikat. Mereka mengingkari adanya malaikat. Namun mereka katakan adanya sesuatu yang mengatur dunia. Yang ini sesuatu yang mengatur dunia tersebut adalah al-aql. Nah, akal ini ada berapa 10 atau berapa, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, maka ini adalah ilham dari sesuatu yang disebut dengan akal fa'al. Ini malaikat dalam bahasa Aristoteles. Dan dia maksudkan dengan ini untuk mengingkari adanya malaikat. Maka itu cuma sesuatu hal yang bersifat rohani yang disebut dengan akal fa'al. Itu bukanlah satu hal yang konkret. Nah, akal fa'al ini memberikan ilham kepada nufus fadilah, pada jiwa manusia yang istimewa, itu Nabi. Zakiyah yang suci. Nah, ilham yang diberikan itu berbanding lurus dengan istidad, potensi dan kesiapan serta penerimaan si manusia suci. Nah, ketika akal fa'al ini memberikan ilham, maka ilham yang diberikan itu yujib membuahkan tasawurat wa tasdiqat. Tasawurat wa tasdiqat ini. Istilah ini kita baca di takrib ya. Takrib Tatmuriyah. Apa maknanya? Tasawurat sama tasdiqat. Saya masih ingat pengertian tasawurat dan tasdiqat. Apa Rizky? Hah? Apa nak? Sawurat kalau makna secara bahasa memberikan gambaran, ada tasawuf, ada tasawuf, ada gambaran, tasdiqat, pembenaran. Tasawurat itu adalah sesuatu hal yang ditangkap dari kata mufa. Batu. Ketika dikatakan kepada kita batu, maka ada bayangan batu dalam benak kita, menghasilkan tasawuf. Kata batu, satu hal yang mufrad, satu kata saja, itu akan menghasilkan yang disebut tasawuf. Motor, ada bayangan bentuk motor. Gunung, ini menghasilkan tasawuf. Ini disebut tasawuf. Makna yang tertangkap dari kata mufrad, kata yang tunggal yang tidak berada dalam rangkaian kata. Nah, ketika kata-kata mufrad-mufrad ini yang bersendirian ini digabungkan jadi satu rangkaian kalimat, maka terwujud yang disebut dengan tasdiqat. Terwujud apa yang disebut dengan tasdiqat. Muhammad pergi ke pasar naik sepeda. Ini tasdiqat. Beberapa kata yang tunggal disusun jadi satu rangkaian. Pasar, sepeda, Muhammad pergi naik sepeda. Maka ilham tadi menghasilkan tasawuf dan tasdiqat dalam diri manusia suci tadi. Ketika mendapatkan ilham dari akal faal tadi, maka langsung terwujudlah dalam hati si manusia suci tasawuf atau tasdiqat. Ada kalimat-kalimat yang dia tangkap. Ada kata-kata yang ada dalam, dia tangkap dalam benak dan pikirannya. Bihasabi dan banyak dan tidaknya tasawuf dan tasdiqat yang didapatkan oleh manusia suci ini, bihasabi berbanding lurus dengan maqabilat minhu, apa yang diterima oleh si manusia suci, si jiwa yang suci, minhu darinya, dari faidun tadi. Wahati tasawuf dan tasdiqat, dan tasawuf dan tasdiqat ini yang merupakan khayal, sesuatu yang imajinatif ini, itu takwa. Itu bisa dalam kondisi demikian kuatnya. Maka imajinasi yang terjadi, yang menghasilkan kata-kata tadi, itu bisa demikian kuat hatta tusawwiru syai'al ma'kula. Hatta tasawwara syai'ul ma'kulu suwaran nuraniyatan. Sehingga sesuatu, tadi kan khoyal, sehingga sesuatu yang merupakan hanyalah sesuatu yang ada dalam akal, syai' ma'kul, sesuatu yang agak dalam akal itu tasawwar suara nuraniyah, itu berubah karena demikian kuatnya daya imajinasi itu, bisa kemudian berubah menjadi suara nuraniyah. Jadi gambar-gambar cahaya di depan si manusia suci tadi. Lalu gambar-gambar cahaya tersebut, sosok-sosok cahaya tadi, tuqati buha, itu akhirnya berbicara kepada jiwa yang suci, si jiwa yang suci, dikalamin dengan kata-kata yang bisa didengar oleh telinga. Inilah yang disebut dengan menerima wahyu. Menurut penjelasan Aristoteles. Kemudian diimani oleh sebagian ahli filsafat yang mengaku dirinya sebagai muslim. Nah, inilah yang namanya wahyu. Menurut penjelasan Aristoteles. Dan itulah kalamullah yang didengar oleh, dan itulah yang disebut oleh orang dengan kalamullah, dan itulah yang disebut dengan Al-Quran, dan sebagainya. Ya, maka intinya ada pengingkaran terhadap pengingkaran terhadap adanya wahyu. Dan kenabian menurut ahli filsafat itu adalah muktasab, sesuatu yang diusahakan. Semakin suci seseorang, maka akan semakin semakin banyak ya, faidun yang dia dapatkan dari akal fa'al. Jadi dikatakan biasa bistidadiha wukubuliha. Tergantung kesiapan. Tergantung kesiapan si jiwa manusia suci. Semakin kesiapannya tinggi karena tingkatan kesucian dirinya semakin tinggi, maka faidunnya semakin banyak. Ya, Muhammad Rizki. مخالفتان لما دل عليه الكتاب والسنة والأقل ومن رزقه ومن رزقه الله علما وحكمة فهم ذلك. Kemudian perkataan itihadiyah yang menyatakan bahwa makhluk itu bersatu dengan Allah. Al-qailu bi wahdatil wujud, yang mereka mengatakan wahdatil wujud, semua wujud yang ada di alam semesta adalah wujud Allah. Maka mereka tentu mengatakan semua perkataan yang ada dalam di alam semesta ini adalah kalamullah. Ini adalah kalamullah. Ada orang yang nyaci maki, ada penjahat yang ngomong sumpah serapah, ataupun orang soleh yang baca Quran, semuanya kalamullah. Bagaimana perkataan salah seorang dari mereka, waqulu kalamin kullu wujudi kalamuhu, semua perkataan yang ada di alam semesta ini adalah firman Allah. Sawa'un alaina, sama saja bagi kami, nasruhu, baik itu perkataan yang berupa nasar, prosa, wa nazamuhu, atau perkataan yang berupa syair, sama saja. Waqulu hadil aqwal, maka semua pendapat-pendapat ini menyelisihi kandungan Quran, sunnah, dan akal sehat. Dan siapa saja yang Allah berikan padanya ilmu dan hikmah akan paham hal di atas. Maka Asy'ariyah dengan Jahmiyah itu memiliki titik kesamaan. Titik kesamaannya adalah sama-sama mengatakan huruf dan suara adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Redaksi kalamullah adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuma beda mereka dengan Jahmiyah, dengan Mu'tazilah tentang status makna. makna menurut Asy'ari adalah kalamullah, sedangkan Jami'ah dan Mu'tazilah mengatakan maknanya juga makhluk dan dia kalamullah. Namun mibabi idhofatil makhluk ilal khaliq. Kemudian fasal berikutnya fi annal qur'ana kalamullah, fasal tentang bahasanya Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Munazzalun haqiqatan ila Jibril al-kitab wa sunnatu ya, fa'ilnya dari dalla. Nah, terus amin adillatil kitabi qawluhu ta'ala wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allahi, yakni al-Qur'an. Ya, akidah al-sunnah wal-jama'ah Al-Quran adalah firman Allah, munazzalun, turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Minhu bada'a, dari Allah lah, bada'a berawal. Artinya apa? Allah lah yang pertama kali mengucapkannya. Allah lah yang pertama kali mengucapkannya. Dan yang namanya kalam, itu yunsab, ilaman yatakalamau fihi awwalan. Yang namanya kalam, yang namanya perkataan, itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Maka ketika kita mendengar ada orang mengatakan innamal a'malu binniyat, meskipun pengucap tidak mengatakan kalau itu bukan perkataannya, semua orang faham kalau itu perkataan Nabi. Semua orang faham dan mengerti kalau itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan si A, si B, si C. Si A, si B, si C, cuma nukil saja. Ya, maka kalam itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali, dan Al-Quran akan kembali kepada Allah. Allah berbicara, mengucapkan lafal-lafal Al-Quran hakikatan secara hakiki. Dan Allah sampaikan hal tersebut kepada Jibril. Artinya Jibril mendengar Allah bersuara dan memfirmankan lafal-lafal Al-Quran. Jibril turun membawa Al-Quran kepada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil pendapat ini, keyakinannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Di antara dalil Al-Quran dan firman Allah, jika ada seseorang, siapapun dia dan kalangan musyrikin yang minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sehingga dia mendengar firman Allah. Sehingga dia mendengar firman Allah. Berarti firman Allah bisa didengar. Dan sesuatu yang bisa didengar itu pastilah sesuatu yang memiliki huruf dan suara. Yakni Al-Quran adalah yang dimaksud dengan kalamullah adalah Al-Quran. Dan Allah berfirman, kitabun anzalnahu. Al-Quran adalah satu kitab yang Allah turunkan kepadamu. Jika Al-Quran itu Allah turunkan kepada Muhammad, berarti Allah yang mengucapkannya hakikatan secara hakiki. Allah tidak mengatakan kami ciptakan, namun kami turunkan. Ini menunjukkan bahasanya Allah lah yang mengucapkan takallama bi hakikatan. Jadi adalah satu kitab yang penuh dengan kebaikan supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang punya akal pikiran mengambil pelajaran. Allah berfirman, nazala bi ruhul amin. Turun dengan bawa Al-Quran, Jibril, ila ala qalbika, pada hatimu, itakuna minal mungbirin, supaya engkau termasuk orang dengan peringatan, yaitu menjadi Nabi dan Rasul, dengan bahasa Arab yang nyata. Mungkin ini adalah dalil untuk, nazala bihi, ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya ala nas kepada manusia itu berbagai kabilah Arab. Fil mauqif di padang Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala rajulun yahmiluni ila qaumihi liuballigha kalam rabbi. Fa'ina Quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi azza wa jalla. Tidak ada seseorang di antara kalian yang mau membawa aku ke kampungnya sehingga aku bisa menyampaikan firman Rabbku. Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah menghalangi aku untuk menyampaikan firman-firman Rabbku azza wa jalla. Jadilah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dinilai sahih oleh Al-Hakim dinilai sahih oleh Al-Hakim. Di Majmu' Zawaid dikatakan para perawinya thiqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara model dakwah yang Nabi lakukan adalah ketika musim haji Nabi mendatangi kabilah-kabilah Arab. Nabi datangi kabilah-kabilah Arab dan Nabi meminta mereka siapa yang mau menampung Nabi, membawa Nabi kemudian sehingga Nabi bisa berdakwah mendakwai kaumnya. Maka ketika orang Arab dari berbagai penjuru jazirah Arab datang berhaji, kumpul di Arafah atau di Mina, maka Nabi datangi tenda mereka satu persatu dan Nabi tawarkan pada mereka untuk menerima dakwah beliau. Siapa dari mereka menerima dakwah beliau kemudian memberikan kesempatan kepada beliau untuk bisa berdakwah di tengah-tengah kabilahnya. Maka di sini ada liballighu kalam rabbi, untuk saya bisa menyampaikan firman Rabbku. Maka Al-Quran adalah kalamullah. Ini dimaksud dengan kalam Rabb adalah Al-Quran. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Bara' bin Azib, "Idza awaita ila firasyika, jika engkau bertempat di tempat tidurmu, fakul maka katakanlah Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku pasarkan diriku padamu, wa wajhtu wajhi ilaika. Aku hadapkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'u dhahri ilaika. Dan aku memohon perlindungan, meminta perlindungan untuk punggungku kepadamu. Rahbatan wa rahbatan ilaika, karena mengharap dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja'. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat keselamatan dari siksamu, dari murkamu, ila ilaika, kecuali kepadamu. Aman ketika kita bicara di anzalta, ini jadi syahid. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan. Maka Al-Quran itu turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah itu takalama bi hakikatan. Allah itu mengucapkan redaksi ada dalam Al-Quran secara hakiki. Tapi Nabi kalla di arsal dan aku beriman dengan Nabi-Mu yang kau jadikan sebagai utusan. Amr bin Dinar mengatakan, agar tunasa, aku menjumpai manusia sejak 70 tahun yang lewat. Mereka mengatakan, Allah khaliku wa matiwa makhlukun. Allah itu makhluk, Allah itu khalik, dan segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah ila Al-Quran kecuali Al-Quran. Maka Al-Quran adalah firman Allah bukan makhluk. Min bada'a wa ilahi ya'ud. Darinya berawal dan kepadanya kembali. Jaminan Sunan Kubra Tahriya Bayhaqi atau Hikmah Bilba. Maka satu kalimat yang sering disumpai dalam dalam buku akidah berkaitan dengan kalam Allah dengan Al-Quran, min bada'a wa ilahi ya'ud, itu asalnya adalah perkataan Amr bin Dinar. Min bada'a wa ilahi ya'ud. Asalnya perkataan Amr bin Dinar. Ini maksud dengan perkataan al-sunnah min bada'a. Dari Allah, Al-Quran itu berawal. Artinya, annallah takallama bihi ibtida'an. Bahasanya Allah lah yang pertama kali mengucapkannya, memfirmankannya. Dan ini adalah bantahan untuk Jamiah yang mengatakan bahwa khalaqahu fi ghairihi, kalam itu Allah ciptakan fi ghairihi, di luar diri Allah. Allah menciptakan makhluk. Ya, makhluk tersebut lahir dan ya Allah perintahkan untuk ngomong. Nah, omongan si makhluk itulah yang disebut dengan kalamullah. Berarti Allah tidak mengucapkannya. Maka ini kita dibantah oleh sunnah. Ahlus sunnah tidak demikian dengan mengatakan minhu bada'ah. Adapun perkataan ahlus sunnah wa ilahi ya'ud, Al-Quran itu kembali kepada Allah, ini mengandung dua makna. Yang pertama, annahu ta'udu sifat al-kalami bil-Qur'ani ilaihi. Ini sifat berupa memfirmankan Al-Quran itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermakna dengan pengertian bahasanya an ahadan la yusafu, sesungguhnya seseorang, tidak ada satupun seseorang yang disebut dan dikatakan anau takallam nabi, dialah yang mengucapkan Al-Quran selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memfirmankan Al-Quran dan kalam adalah sifat makhluk. Yang kedua, maknanya adalah Al-Quran itu akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman nanti. Sebagaimana terdapat dalam sebagian atar, sebagian riwayat, annahu yasri bihi minal masahibi wal suduri. Sesungguhnya Al-Quran itu akan dicabut, dihilangkan, diangkat dari berbagai mushaf dan dada manusia. Sehingga di bumi tidak ada lagi orang yang hafal satupun ayat Al-Quran, dan sudah tidak ada lagi tertulis satupun firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman, sebagai tanda semakin dekat di kiamat. Wadzalika innama yaqa, dan itu hanyalah terjadi, wallahu a'lam, pada saat yu'ridun nasu, ketika manusia telah berpaling untuk mengamalkan Al-Quran i'radan kulliyan, berpaling secara total. Fayurfa anhum, maka Al-Quran diangkat dari mereka, takriman lahu, dalam rangka memuliakan Al-Quran, wallahu musta'an. Maka makna yang kedua ini adalah kejadian yang terjadi di akhir zaman nanti, dihilangkannya Al-Quran dari muka bumi. Sedangkan ilai ya'ud, makna yang pertama adalah ya Al-Quran itu kembali kepada Allah dalam artian Allah lah yang kita katakan memfirmankan Al-Quran. Demikian kita baca pengajian ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Arta'ana alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila Allah bagaimana maka seluruh penduduk langit mendengar firman. Nah, ahlus samad itu dibaca ke malaikat aja atau? Ya, ahlus samad itu cuma malaikat. Ada yang lain? Kita nabi yang mullah, apakah termasuk di ahlus sama atau enggak? Tapi pada saat ahlus sama itu artinya malaikat. Sudah ketemu dah, pasal orang sama pasti kok. Tidak bisa coba lihat. Masa kamu enggak ada kembaran untuk saya? Ada kan? Elemen gua mana? Cakapan kaki itu lah ini. Cakapan saya.